Ya, kiri. Kiri, kiri, stop. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. Terus, terus, terus. Op, op, op. Kanan, kanan, kanan sedikit. Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan. Ya, stop. Stop. Stop. Kiri. Kiri dikit. Lagi, kiri, lagi, kiri. Kiri dikit, op. Op, op. Kiri, kanan, kiri, kiri, kiri, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan. Gatal jangan minta digaruk, Mas Bro. Atasi gatal bandel dengan Konicare Gel pengurang gatal. Baca aturan pakai, produksi Konimax.